Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad 'alaihi salatu wassalam. Syarru al-umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala fi kitabih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih wa 'an Mutarrif Ibnu Abdullah bin Asy-Syikhir qala hadzun min 'ilmin أحب إلي من حظ من عبادة ولا أن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. Dari Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir, salah seorang tabi'in. Ayah beliau Abdullah bin Syikhir merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau berkata, bagian atau waktu yang saya gunakan untuk mencari ilmu itu ahabbu ilayya, lebih aku senangi dibandingkan waktu yang aku gunakan untuk beribadah. Bagian ilmu itu lebih aku senangi daripada bagian ibadah. Dan sungguh, al-afiyah yang diberikan untukku, lalu aku bisa bersyukur, lebih aku senangi dan lebih aku cintai dibandingkan aku mendapatkan ujian lalu bersabar. Dan saya perhatikan tentang kebaikan yang tidak ada sedikit pun keburukan di dalamnya, maka hasilnya aku tidak melihat yang semisal dengan al-afiyah serta syukur. Kata Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, beliau menjelaskan, kalau ilmu dibandingkan dengan ibadah, kemudian saya diberi pilihan untuk memilih antara ilmu dan ibadah, maka saya lebih senang mendapatkan ilmu dibandingkan ibadah. Karena ilmu itu sendiri adalah ibadah. Dan ibadah tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan dan didasarkan oleh ilmu. Kemudian kalau saya diberi pilihan antara afiyah yang disertai dengan rasa syukur. Afiyah itu meliputi kesehatan, kesempatan, kecukupan, itu afiyah. Saya dalam keadaan sehat wal afiat, sehat itu kan dari bahasa Arab sihah. Wal itu wawu huruf ataf. Wal afiat, afiat itu dari afiyah. Sehat dan dalam keadaan afiyah. Jadi afiyah itu melewati kesehatan, kesempatan. Nah, kesehatan, kesempatan, dan kecukupan. Saya diberi afiyah kemudian bersyukur, kalau dibandingkan dengan mendapatkan ujian dan mampu bersabar, maka saya lebih memilih keadaan afiyah tetapi disertai rasa syukur dibandingkan saya mendapatkan ujian walaupun bisa selalu bersabar. Kemudian kata beliau rahimahullah, kalau saya perhatikan tentang kebaikan yang begitu luas dan banyak, saya berusaha untuk menimbang-nimbang satu bentuk kebaikan dengan bentuk kebaikan yang lain. Ternyata kesimpulannya, hanya ada satu bentuk kebaikan yang tidak ada keburukan di dalamnya. Semuanya baik. Kata beliau, yaitu al-mu'afah wa syukur. Afiyah dan bersyukur. Kita diberi kesehatan, bisa bersyukur. Kita diberi kesempatan, bisa bersyukur. Kita diberi kecukupan, demikian juga bisa bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebatas dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup dengan menisbahkan, menyandarkan nikmat itu hanya dari dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup. Tetapi rasa syukur itu, ikhwati fiddin barakallahu fikum, harus dibuktikan dengan lisan, dengan al-qalb, demikian juga dengan al-jawarih. Nah, dia mengakui di dalam hatinya, beriman dengan sebenar-benarnya, bahwa nikmat tersebut adalah datangnya hanya dari Allah, dan diyakini bahwasanya nikmat itu memang harus selalu ditujukan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu terbukti dengan lisan, dia selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu dia sandarkan nikmat itu kepada Allah. Alhamdulillah ini terjadi dan ini terwujud dengan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu pun harus dibuktikan dengan al-jawarih, anggota tubuh, anggota badan. Nah, dalam bentuk pengamalan. Artinya memanfaatkan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari anggota tubuh kita dan apa yang kita miliki. Harta, waktu, tenaga, itu semua hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwati fiddin rahimakumullah, memang terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama semenjak zaman dahulu sampai hari ini. Manakah yang lebih baik? Orang yang cukup dan bersyukur, ataukah orang yang fakir tetapi bersabar? Kalau dalam bahasa Arabnya, al-ghaniyu as-syakur dan al-faqiru as-sabur. Mana yang lebih baik? Al-ghaniyu as-syakur, dia orang cukup, bukan sekedar kaya. Kalau kaya, nah lebih khusus, tapi orangnya cukup. Selalu diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersyukur. Selalu bersyukur. Dengan orang yang fakir, tetapi selalu bersabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah bernam barakallahu fikum, kemudian merasa sempit hatinya, tidak. Tetapi dia selalu bersabar, bersabar, bersabar. Mana yang lebih baik? Di satu sisi, dia orang ini selalu bersyukur kepada Allah. Di sisi yang lain, dia selalu bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dalam catatan kaki disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas ini memang panjang lebar. Panjang lebar sekali, secara rinci dalil per dalil dibahas. Dan wantaha fiha ila mantaha ilaihi ibnu syikhir wal musannif rahimahumullah. Tetapi kesimpulan akhirnya sama dengan kesimpulan akhir dari Abdullah bin Naam, dari Mutarif bin Abdullah bin Syikhir dan al musannif rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang diberi kecukupan, kesehatan, kesempatan, lalu dia bersyukur kepada Allah, itu berada satu tingkat di atas orang yang diberi ujian lalu dia bisa bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Dan tentunya barakallahu fikum, yang menentukan manakah yang lebih baik itu kembali kepada takwa. Kembali kepada takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Memang ada orang yang cukup dan bersyukur. Orang kecukupan dan bersyukur. Di sisi yang lain ada orang yang fakir bersabar. Tetapi ternyata takwanya berbeda. Takwanya berbeda. Nah, dan kedua-duanya merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecukupan, kesehatan, demikian juga kesempatan, sebenarnya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk apakah kita manfaatkan apa yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Demikian juga ujian musibah. Musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala merupakan ujian keimanan, apakah kita bisa bersabar ataukah tidak. Ketika seorang muslim bisa mencapai tingkatan yang seperti ini, maka dia tidak akan pernah bersedih. Bersedih yang berlarut-larut. Seorang insan yang mencapai tingkatan seperti ini tidak akan pernah merasa berkeluh kesah, tidak pernah merasa marah, emosi. Dia selalu dalam keadaan gembira dan bahagia. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang unwanu sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, idza u'tiya syakara. Dalam kitab apa ini? Al-Qawaid al-Arba. Idza u'tiya syakara, kalau dia diberi bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza adznaba istighfar, kalau dia berbuat dosa dia istighfar. Ini sebenarnya tiga barakallahu fikum, sifat seperti ini bila selalu ada dalam diri seorang hamba, enggak pernah dia akan merasa lelah, dia tidak akan pernah barakallahu fikum merasa capek, mengeluh, wallahi tidak pernah. Menghadapi satu bentuk ibadah, seberat apapun ibadah tersebut, ibadah, dia tinggal berpikir, ini kita diberi nikmat oleh Allah ataukah ini merupakan ujian dari Allah yang harus kita bersabar, ataukah ini satu bentuk perbuatan dosa dan harus istighfar. Yang ketiga jelas tidak mungkin. Yang paling besar kemungkinannya adalah yang pertama, walaupun yang kedua juga termasuk. Ketika kita diperintahkan salat, berpuasa, dan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, menuntut ilmu, kita yakini adalah ini satu bentuk nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dan harus disyukuri. Dengan demikian, akan hilang sifat kibir. Gak akan ada lagi sifat sombong di dalam hati. Karena setiap kali dia diberi nikmat, dia selalu bersyukur, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa lebih daripada yang lain. Nah, karena semuanya selalu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia akan berpikir, bukan hanya saya yang mendapatkan musibah. Yang mendapatkan musibah bukan hanya saya, tapi masih banyak orang yang mendapatkan musibah. Bahkan di sana masih banyak orang yang tingkat musibahnya lebih tinggi dibandingkan saya. Masih lebih tinggi dibandingkan saya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal keduniawian, dalam hal duniawi ya, menyatakan in unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang keadaannya lebih menyedihkan yang ada di bawah kalian. Jangan lihat orang yang ada di atas kalian dalam hal dunia. Kita hidup fakir, miskin. Kita pun harus berpikir di sana masih ada orang yang lebih fakir dan lebih miskin daripada kita. Kita sakit-sakitan, kurang enak badan, selalu pusing tiap hari. Ingat juga di sana masih ada orang yang ditimpa penyakit dan penyakitnya lebih parah daripada penyakit yang kita rasakan. Masih banyak sekali. Di sana masih ada orang yang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Na'am barakallahu fikum. Kalau di sana, atau ketika kita berpikir melihat keadaan diri kita sendiri, barakallahu fikum, ketika kita mendapatkan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dalam bentuk kerugian berdagang, atau kerugian karena kecurian barang kita, kita pun harus berpikir di sana masih ada orang yang tingkat kerugiannya lebih besar daripada kita. Sehingga kita diharuskan untuk bersabar terhadap ujian yang telah menimpa kita. Kemudian ujian itu sendiri barakallahu fikum tidak hanya menimpa sebagian hamba, tetapi ujian itu akan ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua hamba. Dari yang paling baik, yaitu para nabi, hingga yang paling jahat, orang-orang kafir. Semuanya mendapatkan musibah. Tetapi yang membedakan adalah iman dan tingkat kesabaran mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seorang hamba itu akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai tingkat keagamaannya, sesuai tingkat dinnya. In kana fi dinihi salabah, kalau ternyata dalam dinnya terdapat salabah kuat, kekuatan yang besar, maka ujiannya pun semakin besar. Ini dengan faedah, derajatnya pun akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar. Semakin besar ujian yang dia alami, maka akan semakin besar kesabaran yang akan dia berikan. Dan ini tentunya akan semakin meningkatkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya fal amthal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat tingkat musibahnya adalah para nabi dan para rasul, kemudian orang yang semisal mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Orang-orang kafir, ikhwati fiddin barakallahu fikum, mereka pun ditimpa musibah. Berapa banyak orang kafir yang rumahnya terbakar, keluarnya meninggal, kecelakaan, sakit, parah. Nah, hidup dalam keadaan miskin, fakir. Nah, sehingga harta itu bukan ukuran mulia atau hinanya seseorang. Harta itu bukan ukuran mulia atau hinanya seseorang. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau yang baik-baik, yang kaya, yang hidupnya enak, pasti beriman, pasti orang baik, tidak mesti. Atau yang hidupnya selalu dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, ini berarti orang tidak disayang Allah, tidak selalu seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu al-kafir." Dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kita masih ingat cerita tentang siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika bertemu dengan seorang Yahudi. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika itu dikawal oleh serombongan pasukan berkuda atas perintah dan titah dari baginda raja, dengan menggunakan pakaian yang bagus, di atas kendaraan yang bagus pula, bertemu di tengah jalan dengan orang Yahudi yang dalam keadaan miskin compang-camping. Kata orang Yahudi ini, "Wahai Muslim, wahai Imam, saya masih heran dengan Nabi kalian." Kata Ibnu Hajar, "Apa yang kau herankan?" Kata orang Yahudi tersebut, "Saya pernah mendengar bahwasanya Nabi kalian pernah bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dan saya lihat sekarang engkau dalam keadaan senang bahagia, padahal engkau mukmin. Dan saya orang kafir dalam keadaan miskin seperti ini, tidak enak hidupnya, sempit. Jadi Nabi kalian tidak benar." Lalu Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyatakan, dunia sebagai penjara bagi orang mukmin itu dibandingkan dengan kenikmatan surga. Sementara dunia sebagai surga bagi orang kafir bila dibandingkan dengan siksa neraka. Dunia seindah dan selezat apapun, senikmat apapun dunia itu, bagi orang mukmin tetap sebagai penjara. Karena dibandingkan dengan nikmat surga. Sementara orang kafir, senikmat apapun dan seenak apapun mereka hidup di dunia, tetap dikatakan sebagai surga, nikmat. Kalau dibandingkan siksa neraka nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah memberikan kabar kepada kita tentang keadaan hari kiamat nanti. Ada salah seorang yang beriman di antara kalian, yusbagh fil jannati sabgha. Ada salah seorang di antara kalian yang dicelupkan ke dalam surga. Artinya dimasukkan ke dalam surga sesaat sekali langsung dikeluarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Apakah engkau pernah merasakan bu'sun qat wa syiddatun qat?" Apakah pernah engkau merasakan kesempitan, kesengsaraan, penderitaan sebelum ini? Kata orang yang beriman, "Tidak pernah ya Allah." Artinya penderitaan di dunia ini, walaupun kita miskin, hidup harus berjualan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari pagi sampai sore, belajar malam itu sudah dalam keadaan ngantuk. Anak-anak kadang-kadang nangis, kelaparan. Bajunya juga tidak selayak apa yang kita inginkan. Tetapi berada di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salam, beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga iffah. Artinya semua penderitaan yang kita rasakan di dunia, mungkin sakit-sakitan, tidak pernah berhenti, 3 bulan, 4 bulan sakit, 5 bulan. Biaya yang dikeluarkan sudah banyak sekali. Ini segala macam bentuk penderitaan. Tetapi penderitaan ini akan hilang begitu saja dalam sekejap ketika kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Sabghah, sesaat saja. Sabghah itu sesaat, sekali saja. Na'am barakallahu fikum. Sebaliknya orang kafir, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dimasukkan, dicelupkan ke dalam neraka, sekali saja celupan, lalu diangkat, ditanya oleh para malaikat, hal marra bika ni'matun qat, apakah pernah engkau merasakan kenikmatan sebelum ini, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan sebelum ini? Kata orang kafir itu, tidak pernah ya Allah Subhanahu wa taala aku merasakan kenikmatan, tidak pernah juga aku merasakan kebahagiaan sebelum ini. Artinya harta yang sebanyak apapun di dunia itu hilang dalam sekejap rasanya ketika dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, walaupun saat. Wa ini abadal abidin la yamutu fiha wala hayya, enggak hidup juga enggak mati, selama-lamanya seperti itu. Naam. Barakallahu fikum. Baik, kemudian beliau menyatakan wa nadhartu fil khairi alladzi la syarra fihi falam ara mithlal mu'afati wa syukur. Dan ketika saya perhatikan, menilai atau mempertimbangkan, menimbang-nimbang berbagai macam bentuk kebaikan, ternyata ada kebaikan yang tidak ada keburukannya walaupun sedikit. Yaitu Allah berikan mu'afah dan syukur. Kenapa demikian ikhwati fiddin barakallahu fikum? Ada salah satu sisi yang sangat sederhana sekali. Sebagai faktor yang menyebabkan pendapat diberi kecukupan lalu bersyukur itu lebih baik daripada mendapatkan ujian lalu bersabar. Di antara sekian banyak sisi, tapi yang paling sederhana, barakallahu fikum, orang yang diberi afiah, lalu bersyukur, maka dia bisa melaksanakan semua jenis ibadah. Baik ibadah itu badaniyah. Sekarang kan sedang dibandingkan orang yang diberi afiah lalu bersyukur dengan orang yang diberi ujian lalu bersabar. Mana yang lebih baik? Kan ini pertanyaannya. Nah, beliau menjelaskan dalam catatan kaki, demikian juga dalam matan Mutarif bin Abdillah bin Syikhir, lebih mengunggulkan orang yang diberi afiah lalu bersyukur dari beberapa sisi. Nah, salah satu sisi yang paling sederhana, karena orang yang diberi afiah lalu bersyukur bisa melaksanakan semua jenis ibadah. Ibadah badaniyah yang dilakukan oleh anggota tubuh bisa dia lakukan karena dia punya ibadah maliyah, ibadah harta. Segala macam bentuk ibadah yang kaitannya dengan harta, uang, sedekah, infak, dia bisa karena dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fi'liyah, perbuatan, qauliyah, qalbiyah, hati, bisa dia lakukan semuanya. Nah, kemudian barakallahu fikum, dia pun bersabar. Orang yang diberi afiah lalu bersyukur, dia telah bersabar untuk menggunakan nikmat di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang diberi ibtila, ujian, walaupun dia bersabar, tidak semua jenis ibadah dia bisa dilakukan. Sekarang orang yang diberi ujian dalam bentuk sakit, apakah semua jenis badaniyah bisa dia lakukan? Tidak. Badannya lemah, sakit-sakitan. Tapi dia bersabar. Atau dia diberi ibtila oleh Allah Subhanahu wa taala bil fakri. Dia diberi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekurangan, kefakiran. Apakah bisa dia beramal dalam amalan maliyah, harta, sebagaimana orang pertama tadi? Tidak bisa. Walaupun dia mungkin bisa memberi sedekah. Tetapi tidak sebaik orang yang pertama tadi. Na'am barakallahu fikum. Walaupun demikian, yang seperti ini tidak boleh disalahgunakan. Apa yang saya maksud tidak boleh disalahgunakan? Yang saya maksud, pendapat yang seperti ini jangan sampai membenarkan tujuan-tujuan duniawiyah. Jangan sampai membenarkan tujuan-tujuan duniawiyah yang akhirnya menjauhkan kita dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kemudian saya mengatakan, "Ah, kalau begitu saya akan bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya." Gitu. Bekerja, cari uang sebanyak-banyaknya, tiap hari begini, tiap hari begitu, karena orang yang diberi afiah, dan saya akan bersyukur nantinya. saya akan bersyukur nantinya. Na'am barakallahu fikum. Kita pun jangan lupa dalil-dalil yang lain yang memperingatkan kita tentang bahaya dan fitnah dunia. Bahaya dan fitnah dunia. Sehingga memahami agama ini harus lengkap. Tidak satu sisi dan satu bagian saja, harus lengkap. Setelah dibahas yang ini, di sana pun harus dibahas. Na'am barakallahu fikum. Dan masing-masing ada kebaikannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Ishaq bin Mansur. Qala qultu li Ahmad bin Hanbal. Qauluhu tadhakurul ilmi ba'du laylatin ahabu ilayya min ihya'iha. Ayu ilmin arada qala huwa al-ilmu alladhi yantafi'u bihin nas fi amri dinihim. Qultu fil wudu'i was salati was sawmi wal hajji wat talaki wa nahwi hadha. Qala na'am. Dari Ishaq bin Mansur. Aku pernah menanyakan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang pernyataan beliau mengulang-ulang ilmu pada sebagian malam lebih aku senangi dibandingkan menghidupkan malam tersebut dengan salat. Kemudian yang saya tanyakan kepada beliau, ayyu ilmin arada, jenis ilmu apakah yang beliau maksud? Maka Imam Ahmad menjawab, ilmu yang saya maksud adalah ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh manusia di dalam perkara agama mereka. Tapi kalau salat malam dibandingkan menulis diktat kuliah ekonomi, mana yang lebih bagus? Salat malamnya. Kalau salat malam dibandingkan menulis kitab Takribut Tahdzib tentang sahabat, nama-nama sahabat, mana yang lebih baik? Salat malam ini salat sunnah. Mana yang lebih baik? Nulis. Nulis kitab, nulis PR. Nulis PR bahasa Arab yang saya berikan juga termasuk. Yakin. Nulis PR juga termasuk. Bukan nulis PR lah. Mengerjakan PR. Kalau nulis PR mudah. Mengerjakan. Qultu. Kemudian saya bertanya lagi. Fil wudu'i was salati was shaumi wal hajji wat talaqi wa nahwi hadza wa nahwi hadza, apakah yang Anda maksud wahai imam adalah ilmu tentang wudu, tentang salat, puasa, haji dan talak serta yang semisalnya? Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, na'am, ini yang saya maksud. Jadi kita belajar tentang tata cara wudu, tata cara dan ahkam yang terkait dengan salat, puasa, haji dan talak atau yang semisalnya dalam fikih, itu lebih baik dibandingkan menghidupkan malam-malam itu dengan salat sunnah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ishaq bin Mansur wa qala Ishaq bin Rahawai huwa kama qala Ahmad. Kemudian Ishaq bin Mansur menyatakan, Ishaq bin Rahawai berkata seperti, tepat seperti yang dikatakan Ahmad. Jadi kalau antum perhatikan ikhwati fiddin barakallahu fikum, kalau diperhatikan seringkali Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai itu satu pendapat. Dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, akidah dan seluruhnya. Jadi kalau kita membahas hadis fikih, itu selalu waqala Ahmad, wa dhahaba Ahmad wa Ishaq. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai selalu, artinya jarang sekali terjadi perbedaan dalam berpendapat antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai rahmatullah alaihim rahmatan wasiah. Nah, ini salah satu nuktah poin yang bisa diambil. Qala rahimahullahu ta'ala wa ani Zuhri qala ma ubidallahu bimithlil fikih. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Shihab, ya, kata beliau rahimahullah, ma ubidallaha bimithli al-fikih, tidak ada satu bentuk ibadah yang ditujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang semisal dengan fikih. Ini sudah pernah dibahas. Wa ibn Wahb bin qal, Al-Imam Ibn Wahab, Abdullah bin Wahab rahimahullah, qala kuntu inda Malik ibn Anas. Nah, jadi barakallahu fikum, perlu sekali untuk disampaikan dan sebelumnya harus dikumpulkan tentang para ulama yang belajar agama ketika mereka telah berusia tua. Perlu juga kita menceritakan beberapa biografi para ulama yang belajar ilmu agama setelah menjadi orang jahat. Yang kita kenal selama ini Al-Fudhal bin Iyad, Tetapi di sana masih banyak sekali. Salah satunya Abdullah bin Yusuf At-Tinizi. Abdullah bin Yusuf At-Tinizi ini pemabuk dulunya. Pemabuk dan jagoan nomor satu. Bukan dewa mabuk loh. Artinya jagoan mabuk nomor satu. Alhamdulillah Allah berikan hidayah belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas. Abdullah bin Wahab demikian. Demikian juga Malik bin Dinar. Malik bin Dinar pemabuk, penjahat. Tapi Allah berikan hidayah kemudian belajar ketika mereka sudah berkeluarga. Jadi kalau ada ungkapan barakallahu fikum yang tua itu sudah tidak layak belajar, ini salah. Yang muda, yang tua sama-sama punya kesempatan untuk maju ke depan dalam belajar agama. Yang miskin, yang kaya punya sama-sama punya kesempatan untuk belajar menjadi orang alim. Siapapun orangnya, dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara, semuanya punya kesempatan untuk mempelajari dinul Islam. Tayyib, qala kuntu inda Malik bin Anas. Saya pernah ada di dalam majelisnya Malik bin Anas. Faja'at salatu zuhri awil asr. Kemudian tiba waktu salat zuhur atau salat asar. Wa ana aqra'u alaih. Dalam keadaan saya masih membacakan hadis untuk beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Malik bin Anas itu punya satu kelebihan. Beliau di dalam mengangkat murid, itu dengan cara al-qira'ah. Dalam cara al-qira'ah itu seperti apa? Sebagai contoh, nanti Ustaz Syihab mau belajar sama saya meriwayatkan hadis. Jadi saya minta Ustaz Syihab, antum tulis dulu catatan hadis dari saya, ditulis, disalin sama Ustaz Syihab. Setelah selesai, kita tentukan besok pagi. Jadi Ustaz Syihab membacakan hadis yang telah dia catat. Qala al-imam fulan, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan. Sementara saya cukup mendengarkan, membenarkan, meluruskan. Ini cara yang digunakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat, satu pendapat, dikatakan Imam Malik bin Anas tidak mengakui, untuk beliau sendiri ya, tidak mengakui cara penyampaian hadis kecuali dengan cara seperti tadi. Tetapi kebanyakan para ulama, barakallahu fikum, caranya adalah mereka sendiri. Guru yang membacakan hadis kemudian dicatat, saya membaca hadis kemudian dicatat Ustaz Syihab. Ini yang paling masyhur, yang sering digunakan. Tetapi Imam Malik bin Anas rahimahullah tidak. Beliau lebih memilih cenderung kepada murid yang baca hadis, kemudian guru yang mendengarkan, membenarkan. Sehingga di sini kalimat wa ana aqra'u alaih, dan ketika itu saya sedang membacakan hadis untuk Al-Imam Malik bin Anas. Wa anzuru fil ilmi baina yadayh, dan ketika itu saya sedang menyibukkan diri untuk belajar di hadapan beliau rahimahullahu ta'ala. Fajama'tu kutubi wa kumtu li arka. Ketika telah tiba waktu salat zuhur atau asar, maka saya kumpulkan buku-buku catatanku dan saya segera bangkit untuk salat arka. Itu artinya ruku, tetapi yang dimaksud adalah salat sunnah. Faqala li Malikun. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkata kepadaku, "Ma hadza? Apa yang akan engkau lakukan?" Qultu aku mulis salat. Aku menjawab, aku berdiri untuk melaksanakan salat, yaitu salat sunnah. Bukan salat zuhur atau asarnya, salat sunnah. Qala inna hadzal ajib. Kata Imam Malik rahimahullah, sungguh perbuatanmu ini sangat mengherankan. Aneh perbuatanmu ini. Faman ladzi kumta ilaihi bi afdhala min alladzi kunta fihi idza sahhatin niyyatu fihi. Apa yang akan engkau kerjakan itu tidak lebih baik dibandingkan apa yang engkau lakukan saat ini. Artinya salat sunnah itu tidak lebih baik dibandingkan engkau duduk belajar hadis di hadapanku. Kalau dibalik lagi, belajar hadis di hadapanku, membaca buku catatan ilmu ini lebih baik dibandingkan salat sunnah. Idza, tetapi dengan syarat, idza sahhatin niyyatu fihi. Apabila niatmu itu lurus, benar, sahihah. Qala wa an Rabi' bin Sulaiman yaqulu sami'tu Syafi'i yaqul. Dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Al-Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Mencari dan menuntut ilmu itu lebih afdal dibandingkan salat sunnah. Wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah. Ma min amalin afdal min talabil ilmi idha sahati niyyah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, tidak ada satu bentuk amalan yang lebih baik dan lebih afdal, lebih utama dibandingkan mencari ilmu. Idza sahhati niyyah, apabila niat itu benar dan lurus. Nah, kita baca catatan kaki nomor 1. Qala al-Khatib al-Baghdadi. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala fil Jami', yajibu 'ala talibil hadith an yukhrisa niyyatahu fi talabih. Sudah wajib bagi para pencari hadis untuk mengikhlaskan niat ketika mencari hadis. Wa yakunu qasduhu bidzalika wajhallahi subhanahu. Dan hendaknya tujuan dia untuk mencari ilmu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar an yaj'alahu sabilan ila nailil a'rad wa tariqan ila akhdhil a'wad. Hendaknya dia hati-hati dari menjadikan ilmu sebagai sarana untuk meraih kedudukan atau sebagai cara untuk mencari ganti. Al-awad itu dari iwad, mencari ganti dalam bentuk harta. Wal yattakil mufakharata wal mubahata bihi, hendaknya dia berhati-hati untuk berbangga dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Wa an yakuna qasduhu fi talabil hadith nailar ri'asati wa ittikhadal atba' wa aqdal majalis. Hendaknya dia berhati-hati juga dari tujuan mencari hadis untuk mendapatkan kedudukan atau mencari pengikut atau untuk membuat majlis-majlis. Fa inal afata dakhilata 'alal ulama'i aktsaruha min hadzal wajh. Karena penyakit yang menimpa para ulama kebanyakannya dari sisi ini. Wal ya'lam, dan hendaknya dia mengetahui, annallaha ta'ala sa'iluh, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia, an amalihi fi ma talabah, tentang bentuk pengamalannya dari ilmu yang telah dia dapatkan. Wa mujazihi an amalihi bihi, dan hendaknya dia pun mengetahui bahwasanya Allah akan membalasnya dari setiap bentuk amalan yang dia lakukan. Wal yaj'al hifdhuhu lil hadith hifdha ri'ayatin ay amalin la hifdha riwayatin ay la mujarrada talab fahazm. Dan hendaknya dia menjadikan hafalan hadisnya sebagai hafalan untuk diamalkan, bukan sekedar hafalan saja. Nah, kemudian di bawahnya ikhwati fiddin barakallahu fikum, beliau menukilkan dua nasihat para ulama, yaitu ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, haitsu qala ma alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati innaha taqallabu 'alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada satu masalah, tidak ada satu pun yang paling berat untuk aku obati dan aku hadapi dibandingkan niatku sendiri, karena niatku itu sering sekali berubah-rubah. Taqallab itu berubah-rubah, sering berubah. Jadi penyakit yang paling sulit aku sembuhkan, persoalan yang paling berat yang aku hadapi adalah meluruskan niat. Karena niat itu selalu berubah-rubah. Kita ketika kita memulai amalan ikhlas, di pertengahan ada riya, ada sum'ah. Ikhlas lagi, riya lagi, ikhlas dan seterusnya. Sehingga ini dikatakan beliau paling sulit. Wa yaqulu Yazid bin Harun. Yazid bin Harun mengatakan, ma azzati niyyatu fil hadith illa li syarafi. Niat itu tidaklah berat ketika mencari hadith atau belajar kecuali karena kemuliaannya. Karena hadith ilmu itu mulia, maka niat pun dirasakan berat. Nah, wallahu alam bisawab. Cukup insyaallah untuk malam hari ini. Adapun pertemuan berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu syarikan. Nah, ilmu seorang alim dan orang yang belajar itu syarikan, sama-sama nambar kalaufikum mendapatkan pahala dan kedudukannya pun sama. Ini untuk Senin depannya lagi. Adapun Jumat besok insyaallah kita akan membahas tentang hukum mempelajari ilmu filsafat. untuk malam Sabtu besok. Malam Sabtu ya, Jumat malam Sabtu insyaallah kita akan membahas hukum mempelajari ilmu filsafat dan hukum nah barakallahu fikum membeli buku-buku yang terdapat di dalamnya terdapat ilmu filsafat. Karena Pancasila termasuk dari filsafat. Maksudnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.